lemah, beliau bergantung kepada tali itu. Subhanallah, lihat semangatnya sahabat ya, beribadah luar biasa. Tapi apakah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat. Rasul berkata, "Hulluhu." Lepas tali itu. "Li yusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarkud." Hendaknya salah satu di antara kalian salat ketika sedang nasyat, yakni sedang apa? Ada semangat, ketika semangat. Apabila melemah semangatnya, ngantuk misalnya, maka tidurlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istirahat. Istirahat. Ya. Tapi hadis ini jangan dibawa kepada salat wajib. Enggak. Ya, kalau salat wajib. Tidak mau salat tidur. Tidak mau salat tidur. Enggak. Ya. Nah, ini. Kita lihat Ibnu Hajar berkata tentang hadis ini. Al-hassu ala al-iktisadi fil ibadati wal nahi ani ta'amuki fi ami ta'amuki fiha. Jadi, anjuran dari Rasulullah SAW untuk tidak berlebihan dalam ibadah dan larangan berlebihan dalam ibadah. Nah, kita lihat dalam kitab Al-Isbah ini dikatakan oleh penulis, فَالْفِقْهُ كُلَّ الْفِقْحِ الْإِقْتِصَادُ فِي الدِّينِ وَالْإِعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ. Jadi fikih itu pemahaman tentang agama, ya, betul-betul paham tentang agama, yakni kefakihan itu berada di dalam al-iktisad fid din, yakni tidak berlebihan dalam agama, sesuai dengan agama, sesuai dengan agama, pas itu fikih baru, ya. Yang berlebihan berarti tidak ada fikih, tidak paham agama, yang berkurang-kurang juga demikian. Wali'tisam bisunnah, dan memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Wajib atas kalian memegang jalan dan memegang sunnah, ya. "Fa innahu ma min 'abdin 'ala as-sabili was-sunnah." Tidaklah seorang hamba ketika berada di atas jalan yang lurus dan berada dalam sunnah, zakarullah, kemudian hamba tersebut berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, faksha'arra jilduhu min khasyatillahi taala, kemudian sampai dia ini takut, sampai kulitnya gemetar karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, illa tahattat anhu khotayahu kama yatahattu an syajaratil yabisati waraquha, melainkan dosa-dosanya berguguran darinya sebagaimana daun-daun yang sudah kering berguguran dari pohonnya. Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtiharin fi khilafi sabilin wa sunnah. Sesungguhnya pas dalam beribadah dalam agama tidak berlebihan, ya, berada dalam sunnah, ini lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam ijtihad tetapi menyelisihi sunnah, menyelisihi jalan yang lurus. Orang melakukan banyak ibadah, banyak amalan, tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, ini namanya gulu dalam agama. Dan gulu ini sumber masalah dalam agama. Ya, gulu berlebih-lebihan. Dan gulu sebagaimana perkataan ulama ada dua. Gulu dalam masalah akidah, ya, yakni gulu i'tiqadi, dan gulu dalam masalah amal, amali. Ini bisa, ya, merusak. Dan yang paling berbahaya gulu dalam masalah akidah tentunya. Gulu dalam masalah akidah, ya, seperti berlebihan dalam meyakini pemimpin, imam, ya, imam maksum. Padahal yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini gulu. Kemudian meyakini imam ini mengetahui hal yang gaib, misalkan ini gulu dalam keyakinan, ya. Kemudian gulu dalam meyakini dalam berbaro'ah. Ada sebagian orang ini pemahamannya sesat. Semua masyarakat yang ada di dunia ini masyarakat jahiliyah. Nah, ini juga gulu dalam memahami jahiliyah. Kemudian mengkafirkan mereka, kaum masyarakatnya, afrodnya, ya, tanpa duabit. Nah, ini, ya. Nah, kalau gulu amali tadi, ulu amal ini berlebihan dalam beramal. Salat malam terus, enggak tidur-tidur. Ini ulu dalam beramal. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ketika di zaman beliau ada orang yang ya, tidak atau membangkang atau mencela ya, i'tirad ya, terhadap pembagian Rasulullah SAW terhadap pasukan perang. Dia bilang, i'dil ya Muhammad, beradil, adillah wahai Muhammad ya. Sampai ada sahabat yang mau memenggalnya, tapi tidak boleh sama Rasulullah SAW ya. Sampai Rasul katakan, inna min di'di'i hadha qawman yakra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasul akan keluar dari model jenis ini, dari turunannya, kelompoknya, suatu kaum yang ciri-cirinya, kata Rasul, mereka baca Al-Quran tetapi Al-Quran gak masuk ya, tidak melewati tenggorokan mereka ya, dan mereka membunuh kaum muslimin tapi membiarkan orang-orang musyrikin. Nah, ini ciri-ciri khawarij, ini guru dalam masalah akidah. Rasulullah SAW mensifati mereka dengan dua sifat yang penting harus kita perhatikan. Pertama adamu fahmi Al-Quran, mereka enggak memahami Al-Quran. Kata Rasul, yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum, mereka baca Quran, iya baca, bahkan banyak yang hafal di antara mereka, cuma bacaan doang, hafalan doang ya, tapi tidak masuk, lewat tenggorokan saja tidak, kata ulama, kata Imam Nawawi, lewat tenggorokan saja tidak, gimana sampai ke hati ya. Oleh karena itu mereka ya tidak memahami Al-Quran, padahal Al-Quran turun itu untuk ditadaburi. Nah, kemudian karena mereka tidak memahami Quran, kata ulama, mereka jadikan ayat-ayat yang turun kepada orang kafir itu dicapkan untuk orang mukmin. Maka enggak aneh kalau mereka ngambil ayat dituduhkan kepada orang mukmin sejak zaman Ali bin Abi Thalib ya. Oleh karena itu Ibnu Umar berkata radhiyallahu an, innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faj'aluha 'alal mu'minin. Mereka itu membawa ayat-ayat yang Allah turunkan untuk orang kafir, mereka capkan untuk orang beriman. Ya. Nah, itu. Mereka bilang inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, ya. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. La haula wa la quwwata illa. Ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata apa? Dengan perkataan yang masyhur mengomentari yel-yelnya mereka dalam hadis riwayat Muslim, kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini adalah kalimat yang hak, tetapi yang diinginkan dari kalimat itu kebatilan. Kalimatnya benar, bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tetapi yang diinginkan adalah kebatilan. Berapa banyak orang ngomongnya benar. Kalau ngomong, Masya Allah, lurus kalimatnya ya. Tetapi ada maksud kebatilan dalam hatinya. Maksudnya batil. Yang kedua sifat khawarij ini, ya, mudah mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Dengan sabda Rasulullah SAW, ya, yaktuluna ahlal Islam, wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam, membiarkan orang-orang musyrikin. Ya. Makanya seperti apa? Seperti orang ISIS itu, bagaimana mereka kejam terhadap kaum muslimin, membunuh kaum muslimin dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bishawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat ya, tentang larangan gulu ya, dalam agama dan harus berpegang terhadap sunnah. Lihat, ahlu sunnah ini adalah orang-orang yang yakni tidak berlebihan dalam beragama. Tidak berlebihan. Dan mereka adalah orang-orang yang berpegang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhil akhi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam, demikian, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan memahami setiap perkataan dan apa yang telah disampaikan Ustaz tadi, dan memohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam mengamalkannya. Ya, khawatir Islam, bagi Anda yang belum jelas tentang apa yang telah disampaikan Ustaz, bisa bertanya langsung di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Kita coba untuk membacakan satu pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Pati yang bertanya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di saat seorang sudah merasa hanya Allah tempat bergantung, kemudian ada ketakutan Allah akan meninggalkannya karena kadang-kadang orang tersebut atau dia terjatuh dalam pelanggaran. Bagaimana menghadapi ini? Apakah ini termasuk gulu juga dalam beragama Ustaz? Nah, baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Nah. Perasaan demikian perasaan yang bagus. Ya. Perasaan yang bagus yakni menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Ya. Tetapi terus nuntut ilmu. Belajar. Karena thalabul ilmi ini sangat penting. Kita tahu bahwa syaitan terus menggoda, tidak berhenti-berhenti sampai manusia meninggal, ya, terus menggoda, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perasaan takut mendapat azab dari Allah kalau berbuat maksiat, ya, ini sesuai dengan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menghabarkan bahwa selain Allah Maha Pemurah, Allah juga azabnya pedih. Nabi ibadi, kata Allah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kasih tahu, kabarkan kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi kata Allah, sesungguhnya azabku juga adalah azab yang pedih. Ya, ini perasaan yang luar biasa, ya, yang harus dipupuk. Tidak merasa aman dari makar Allah. Justru kalau kita merasa aman dari makar Allah, ya, maka orang ini akan binasa. Ya, melakukan maksiat, tidak takut sama Allah. Ya, ini binasa nih orang. Akhirnya berbuat maksiat, maksiat, maksiat terus di atas kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan perasaan tadi, perasaan yang baik dan dipupuk. Tetapi dalam Islam, ya, kita harus seimbang. Seimbang. Seimbang karena ibadah itu dibangun di atas tiga hal. Mahabbah, cinta, ya. Kemudian roja, berharap, kemudian khauf, takut. Tiga hal ini, kata Ibnu Qayyim, kalau mahabbah seperti kepalanya burung, khauf dan roja seperti dua sayapnya. Khauf dan roja seperti dua sayapnya. Jadi, bisa terbang. Burung kan kalau ada, kalau salah satunya hilang, gak bisa terbang. Kan gitu. Nah, kita pun harus seimbang. Harapan kita harus ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Maha Pengasih, Pengampun dan seterusnya, ya. Dan Maha Rahmat Allah luas sekali, kan itu. Selain itu juga kita harus takut azabnya Allah sangat pedih. Antara dua hal ini, ya. Nah, seandainya salah satu dari tiga hal tadi berlebihan, ini masuk gulu. Ini masuk ke gulu. Contoh misalkan cintanya berlebihan, ya, rojaknya berlebihan, maka jadi murji'ah. Kenapa murji'ah? Murji'ah karena mereka punya keyakinan bahwa orang kalau sudah beriman, ya, orang kalau sudah beriman, maka tidak akan turun-turun imannya dan muslim terus, ya. Nah, itu namanya murji'ah, ya. Jadi orang kalau melakukan maksiat tidak memudhoratkan keimanannya. Sebagaimana orang kafir, kata mereka, kalau melakukan amalan tidak diterima amalannya. Ini kias ma'al farik. Ya. Ah, itu. Oleh karena itu mereka, ya, itu terjatuh dalam ke maksiatan. dalam kemaksiatan. Karena murjia, pengharapannya terlalu besar. Ya, kalau ini sudah gulu nih, ini sudah gulu. Tapi ingat, ya, RODJA, Rodja itu bukan murjia. Ya, Radio Roja nih, bukan diambil dari kata ro, jim, alif, hamzah, bukan. Ya, karena kalau roja, murjia sesat. Kalau Radio Roja, RODJA, dari kata singkatan bahasa Indonesia, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ini ada orang ya, nulis itu enggak mikir. Saya pernah dikirimi apa? Broadcastan. Roja ini kelompok Murji'ah, Neo Murji'ah. Karena namanya saja Roja. Subhanallah. Orang ini ya kalau enggak bertobat, ya, dia akan mempertanggungjawabkan amalannya di hari kiamat kelak. Sanggup enggak? Ya. Orang kan mengikuti, yang membaca kan mengikuti terus. Enggak ada hubungannya antara Roja sama Murji'ah, tidak ada sama sekali. Orang yang nulis ini pakai cok kali gacok cocok. Ilmu cok kali gacok cocok. Sama seperti sebagian orang yang pakai apa tuh dewa apa tuh? Iya. Hah? Yang ada matanya itu. Dewa satu mata. Satu mata. Apa namanya saya enggak paham. Iya, Ustaz. Nah, itu mereka yang paham tuh malah. Itu ilmunya Yahudi tuh. Cocok-cocokin. Cocok-cocokan roja itu. Ya seperti itulah dewa mata satu. Ya. Kemudian ada juga salah satu penerbit Syafi'i dan seterusnya dicocokkan juga kan gitu. Betul. Padahal kalau misalkan segitiga dia mata satu, semua rumah di Indonesia itu segitiga semua. Rumah tuh atapnya segitiga semua. Kemudian kita makan koci enggak boleh karena segitiga. Betul. Masakan Jawa tuh. Ya terus itulah pakai ilmu cokali gacok cocok ya. Kemudian ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya kembali ke masalah. Tadi masalah apa namanya? Masalah berlebihan dalam roja. Dalam roja ini jadi murji'ah. Pengharapannya berlebihan. Berlebihan dalam khauf. Khauf jadi wa'idiyah. Kelompok wa'idiyah ya. Seperti Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya. Ya. Takut ya, Ustaz. Iya, karena rasa takutnya yang berlebihan. Gitu. Akhirnya jadilah Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat, dia keluar dari Islam. Kalau maksiat ya, padahal bukan syirik. Padahal syirik pun harus dilihat lagi kan. Jadi, kalau ada orang maksiat sudah keluar dari Islam, di akhirat kekal masuk neraka. Ini Khawarij karena berlebihan dalam akidah ini. Juga tentang mahabbah ya. Mahabbah ya. Mahabbah berlebihan jadi gula tuh sufi nantinya. Ya. Sehingga sampai di antara mereka dia berkata kalau ya Allah kalau doa mereka nih, doa salah satu mereka atau sebagian mereka, ya Allah kalau misalkan saya ibadah ini karena takut, karena mengharap surga, maka jangan masukkan saya ke surga. Waduh. Kalau ibadah saya ini karena takut neraka, masukkan ke neraka. Wallahualam. Ya. Apa yang mereka inginkan cuma ridho saja, cinta saja. Ah itu. Ini sebuah hal yang keliru ya. Oleh karena itu kita harus seimbang, seimbang. Lihat kata Rasul ya, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu fid din. Yang menghancurkan, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena gulu dalam masalah agama. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari Syamin Asmi di Karawang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dulu para ulama ada yang mengkhatamkan Al-Quran sampai sehari dua khataman. Apakah ini termasuk berlebihan mengingat ada hadis yang Rasulullah menganjurkan tiga hari khatam? Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang tepat adalah kalau nggak salah perkataan Imam Az-Zahabi ketika beliau menceritakan tentang sebagian ulama yang demikian, terus beliau berkata dan sunnah. Dan sebaik-baik adalah mengikuti sunnah yang tidak lebih dari tiga hari. Ya. Tetapi kita juga kalau memang kisahnya sahih demikian dari para ulama atau sebagian ulama atau ada satu dua sahabat, ya, itu tidak bisa diumumkan. ya, karena itu qadiyatu ain, permasalahan orang tertentu, apa namanya, yang tidak bisa diumumkan. Tetapi sunnah adalah sunnahnya Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak menghatamkan lebih dari 3 hari. Kurang dari 3 hari, bukan lebih dari 3 hari. Kurang dari 3 hari, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kemudian kita akan beralih ke telepon, Ustaz, ya. Iya, silakan. Silakan di 0218236543, Ikhwatul Islam, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah. Dengan hamba. Iya. Pak Ustaz, saya mau nanya. Dikecilkan terlebih dahulu, Bu, volume televisinya, Ibu. Mohon maaf. Ibu cukup mendengar dengan telepon saja. Mama saya. Ya. Ya, mama saya itu pergi umroh. Ya. Tapi pergi umrohnya itu di daftar nama travelnya itu cuma sendiri, nggak pakai mahram. Itu mama saya siapa? Nggak pergi umrohnya. Terus kalau misalnya saya selama ini kan saya ini sholat al-fatihahnya saya berjaga-jaga, semoga al-fatihahnya nggak salah ya dalam satu rakaat. Saya ini baca al-fatihahnya ini lebih dari satu kali, karena saya ngerasa kalau baca satu kali kurang benar, saya tambah lagi susah saya ngilanginnya. Bahkan bacaan sholat saya saya kerasin, Pak Ustadz, sampai kedengeran ke seluruh ruangan di rumah saya. Jadi saya bingung, Pak Ustadz, mau ngilanginnya. Kalau saya baca sekali, saya ngerasa takut ngerasa sholat saya nggak diterima sama Allah, gitu gimana, Pak Ustadz? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, syukron, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Ada dua hal, ya, dua pertanyaannya. Yang pertama tentang ihram, umrah tanpa mahram, umrah tanpa mahram bagi wanita, ya, kalau laki-laki tidak ada mahram tidak masalah, ya, umrah tanpa mahram menurut pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau misalkan ditanya sah tidak umrahnya, kalau umrahnya sah, tapi ia melakukan maksiat di situ. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah, ya, seorang wanita melakukan safar berpergian jauh kecuali bersama mahram. Illa wa ma'ahzi mahram. Ya, kecuali kalau bersama mahram. Ya. Jadi tidak boleh seorang wanita melakukan ibadah umrah atau haji kecuali sama mahramnya. Pernah suatu saat ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia menghabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia sudah diangkat untuk ikut berperang, dipilih untuk ikut berperang. Lihat, berperang berjihad di zaman Nabi, masya Allah, ya, luar biasa, ibadahnya besar, pahalanya juga besar, ya. Tapi beliau bilang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya ingin menunaikan ibadah haji, ya. Apa kata Rasul SAW? Kata Rasul, intolik, pergilah. Wahujjah ma'amra'atik. Ya, hajilah bersama istrimu. Artinya apa? Temani istrimu berhaji. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita, ya, hendaknya bersama mahram ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Ya, ketika safar. Nah, sebagian kita mengatakan sekarang kan sudah aman, ya, ada aman naik pesawat dari bandara ke bandara satu langsung ibadah haji. Belum tentu, ya, kata Syaikh Al-Fauzan, bisa jadi pesawatnya itu tidak mendarat di bandara tujuan, bisa jadi. Kemudian di jalan nggak aman, dan seterusnya, ya. Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah seorang wanita hendaknya melakukan ibadah haji atau umrah bersama mahramnya. Dan dia tidak diwajibkan ketika tidak ada mahramnya. Bukankah syarat ibadah haji itu istita'ah? Ini kemampuan. Nah, kemampuan harta, kemampuan fisik, ya. Nah, juga ditambah ketika ibadah hajinya wanita adalah kemampuan adanya mahram. Apalagi umrah. Ya. Nah, kemudian masalah yang kedua yang ditanyakan tadi, membaca Al-Fatihah diulang-ulang dalam salat. Ya, ini namanya was-was. Dan ulama menyebutkan was-was ini masuk ke dalam ghulu dalam masalah agama, ghulu fid din. Ya. Masuk ke dalam ghulu bil qadr. Ya. Ngulang-ulang Al-Fatihah ya, cukup sekali. Ini godaan syaitan. Gimana caranya? Saya sudah jawab sebenarnya dalam pertemuan yang lalu. Ya. Langsung berhenti. Jangan ikuti, sudah ya lawan. Ya, di hati bilang sah dah. Enggak usah ngucapkan di mulut, ya. Saya sah. Dah yakini bacaan Al-Fatihah saya sah. Itu syaitan. Perhatikan, was-was itu dari syaitan. Ibu kalau terus baca lagi Al-Fatihah, baca lagi, itu setan tertawa. Setan senang. Enggak senang enggak ibu musuh ibu itu mengenertawakan ibu? Kan enggak senang. Ya. Maksudnya setannya senang. Senang setannya. Oleh karena itu, untuk buat setan tidak senang ketika dia goda tuh, baca lagi, ya. Enggak langsung baca surat misalkan atau langsung ruku di ruat ketiga atau keempat. Ruku sudah sah Al-Fatihah. Dan enggak usah diteriak-teriakin baca Al-Fatihah, enggak sunah. Ini ghulu. Dikerasin. Iya, ini ghulu. Iya. Nah, gimana caranya? Berhenti. Jangan ikuti perasaannya. Itu perasaan, itu was-was. Langsung sudah. Waliyantahi kata Rasul. Sudah selesaikan, berhenti. Berpaling dari itu. Jangan mikirkan lagi. Caranya itu. Ya. Itu. Obatnya ya sama ibu. Atau di rukyah, ya. Tapi jangan di rukyah. Sekarang orang mudah ngerukyah, rukyah. Bukan yang enggak ada sunahnya, bukan, tapi yang berlebihan, ya. Nah, ini rukyah berlebihan juga termasuk nih. Gulu dalam masalah agama, saya bahas juga, ya. Sebagian orang, ya, sekarang ini gulu dalam masalah rukyah. Gulu, rukyah ada sesuai sunnah, tapi tidak boleh berlebihan. Rukyah di zaman Rasulullah SAW, maaf, itu sebagai obat. Ya, ketika berlebihan bukan sebagai obat, malah menimbulkan penyakit baru. Apa penyakitnya? Sakit jiwa. Penyakitnya sakit jiwa. Sampai ada langit di rukyah segala ini. Langit di rukyah. Astagfirullahaladzim. Semua di rukyah. Gulunya orang yang rukyah, kemudian yang di rukyah, sampai kalau cenut-cenut sedikit di tangan kanan, jinnya di sini. Ya, cenut-cenut di tangan kiri, oh ada jinnya. Sakit kepala sedikit, wah jinnya di kepala. Ya, kaki sakit, wah jinnya di kaki, di rukyah. Ini berlebihan. Ini gulu. Ya, ini gulu. Kemudian sebagian pengrukyah, ya, itu gulu. Rukyah kan doa. Beda dengan pengobatan kedokteran. Disibak pakaiannya wanita, dipegang. Tidak ada itu. Tidak ada. Ya. Doa lain. Kalau misalkan Anda tabib, dokter, mungkin. Sakitnya di perut, dibuka, periksa. Kan itu sesuai dengan itu. Ini enggak ada hubungannya. Wah, jinnya masuk ke perut. Wah, dipegang. Wah, ini maksiat ini. Ini gulu. Ini gulu. Wah, banyak masalah rukyah ini. Penyimpangannya. Oleh karena itu, hati-hati. Ya. Kembali ke masalah ibu tadi tentang was-was, dia tinggalkan. Ya, kalau baca Al-Fatihah satu sudah selesai. Ya. Dah. Jangan dituruti bisikan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi, akhi. Nah, Ustaz. Satu lagi kami akan angkat dari telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak, siapa di mana ini? Dari hamba Allah di Bondowoso, Pak Ustaz. Silakan, Pak. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak Ustaz. Saya sebetulnya sudah paham, sering kali mendengar dari TV Roja mengenai jawaban mengenai apa yang akan saya tanyakan. Tapi orang lain yang bertanya, Pak Ustaz. Saya lebih syak kalau saya pribadi yang bertanya. Begini Pak Ustaz, saya tinggal di satu perumahan, di komplek perumahan. Di sana itu sering kali mengadakan satu kegiatan-kegiatan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Contohnya seperti setiap malam Jumat kita diharuskan pertemuan, kemudian baca yasinan. Iya. Ya Bapak. Apa namanya, memperingati hari Allah. Iya Bapak. Seperti yang... Bapak fokus apa? Pada langsung kepada pertanyaannya Pak ya. Untuk mempersingkat waktu, mohon maaf. Iya. Silakan. Jadi maksud saya apakah itu termasuk dalam kategori berlebihan atau bid'ah sepengetahuan saya? Iya. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, dalam Islam ya ada sunnah, ada yang tidak sesuai dengan sunnah tentunya, atau bid'ah ya. Sunnah adalah segala sesuatu yang dicontoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah. Adapun yang tidak ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara agama, dalam perkara din ya, dalam perkara agama, maka butuh dalil, keterangan. Keterangannya dari Quran, juga dari sunnah. Ada tidak Al-Quran menganjurkan amalan tertentu yang dilakukan? Adakah Rasulullah SAW menganjurkannya dan mencontohkannya? Ya, kalau tidak ada, maka tidak boleh kita lakukan. Masuk ke bid'ah. Ini kaidah secara umum. Seperti tadi Abu Israil, ya, Abu Israil bernazar, berdiri di tengah matahari, ya, kemudian tidak mau duduk, enggak mau ngomong, dan beliau berpuasa. Nabi SAW perintahkan terus puasanya. Adapun yang lain yang tidak sesuai dengan atau yang berlebihannya Rasulullah SAW itu larang. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu ya, kalau tidak ada bimbingan dari sunnah bisa tersesat. Ya, beda dengan sunat takririyah. Sunat takririyah seperti sebagian sahabat Bilal ya, wudu kemudian salat sunah wudu kemudian diiyakan sama Rasulullah SAW. Beda. Karena sebagian kita zaman sekarang ini ada yang berkata, kita lakukanlah apa saja amalan dalam ibadah. Kan Bilal saja ya habis wudu salat, habis itu dibenarkan sama Rasulullah SAW. Itu di zaman wahyu. Ada Rasulullah SAW. Yang kedua, sekarang kita tahu tidak amalan kita ini sesuai sunnah atau tidak. Macam gitu. Jangan-jangan seperti Abu Israil. Abu Israil tadi, ya, yang salah-salah. Kemudian Zainab, kemudian tiga orang yang datang ke rumah-rumah istri dari istri Rasulullah SAW. Mau sholat malam terus, tidak tidur-tidur, kan gitu. Mau apa namanya? Mau puasa terus, enggak buka-buka, tidak menikah, dan seterusnya. Kemudian sunnah itu, kata ulama, ada dua. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah itu dari kata fi'il. Artinya yang ada contoh dari Nabi SAW, maka kita lakukan. Sunnah tarkiyah dari kata tark. Artinya yang tidak dicontoh oleh Rasul SAW. Sunnah fi'liyah kita lakukan sesuai dengan contoh Rasul. Sunnah tarkiyah yang Rasul tidak contohkan kita enggak lakukan. Contoh azan bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lafaz-lafaznya lafaz-lafaz yang mulia, lafaz-lafaz yang indah, lafaz-lafaz yang suci dan tinggi. Ya. Azan disyariatkan pada tempatnya. Seperti mau salat zuhur, azan, mau salat asar ketika masuk waktu. Kemudian pertanyaannya, lafaz-lafaz tadi, lafaz azan dilakukan di waktu duha, misalkan jam 10 di sini, misalkan di Jawa Barat nih, di Masjid Al-Barakah misalkan, ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yakin masyarakat pada masuk ke masjid, mereka akan nanya-nanya, eh, kenapa kamu adan? Azan, ya? Kenapa azan? Terus misalkan orang itu menjawab, ini kan bagus, baik. Kenapa azan? Mau sholat duha. Supaya kaum muslimin sholat duha, misalkan. Ya. Apa kata orang? Enggak ada sunnahnya pakai azan, kan gitu? Iya. Enggak ada sunnahnya azan di waktu duha, kan gitu. Nah, kemudian sholat subuh. Saya tanya, berapa rakaat? Dua rakaat. Ah, kalau ada orang ngomong anak saya mau 3 rakaat kayak sholat maghrib, boleh tidak? Kita pasti bilang jangan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Rasul contohkan cuma 2, kan gitu. Nah itu, gitu juga amalan-amalan yang lain kita harus yakni pintar-pintar mengikuti sunnah Rasul SAW. Sunnah-sunnah yang belum kita kerjakan, yang dicontoh sama Rasul sangat-sangat banyak. Kata ulama, sangat-sangat banyak. Hadis-hadis, banyak sekali. Kalau kita mengerjakan semua sunnah Rasul, belum tentu sanggup kita. Sangat banyak. Sangat banyak. Kenapa? Justru kita mau ngada-ngada, ngarang-ngarang. Kan gitu. Yang sudah jelas, Rasul bilang apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh toh dari kami, maka tertolak, kata Rasulullah SAW. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau per kasus, banyak sekali. Yes. Makanya saya tidak jawab per kasus, saya jawab sesuai dengan kaidah saja. Kaidah lebih luas. Ya. Semua dikembalikan kepada kaidah. Bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah atau bid'ah. Dan terima kasih kepada Bapak yang terakhir tadi bertanya. Mudah-mudahan Bapak dan kita semua mendapatkan keberkahan hidupnya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada yang mendengar dan yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam urusan dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Yala Kurniadi LC yang pada kesempatan pagi hari ini hingga menjelang siang pukul 10:33 telah membimbing kita, menyampaikan bahasan yang bermanfaat dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik itu melalui pesan singkat, atau via telepon. Semoga perjumpaan kita ini perjumpaan yang diberkahi Allah dan kita dapat bertemu kembali di kajian ilmiah yang berikutnya. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Wajib diyakini oleh